Kenapa? Karena berarti menggunakan sesuatu yang tidak terpuji di dalam ucapan ataupun perbuatan. Ya, ini hati-hati santri, nanti kalau seandainya berkata-kata yang tidak beradab, maka bisa mendapatkan peringatan. Ya, saya beri contoh misalkan Ananda Ridho, beliau dari Gresik, Jawa Timur, otomatis beliau tidak paham bahasa Banjar. Tapi ternyata setelah beberapa lama di sini paham bahasa Banjar. Tapi perkataan-perkataan yang buruk. Maka ini berarti teman-temannya yang tidak baik. Paham ya? Itu contoh tidak beradab. Jadi adab apa artinya? Menggunakan sesuatu yang dipuji, baik ucapan ataupun perbuatan. Ini adalah adab. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi adabnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi adabnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Qalam ayat 4. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi adabnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dalilnya surat Al-Qalam ayat 4. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi adabnya. Paling baik perkataannya. Paling baik perbuatannya. Dipuji orang perkataannya. Dipuji orang perbuatannya. Dalilnya surat apa tadi? Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang mulia. Baik. Sekarang kita ingin bahas hadis yang pertama dari hadis adab. Saya baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saya menyebutkan Rasulullah maka semestinya bersalawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Idza laqitahu fasallim 'alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fashamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Siapa Abu Hurairah? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah, catat, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Santri-santriku harus belajar fokus dan menulis yang cepat. Ya, harus belajar fokus, didengar kemudian menulis yang cepat. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sakhr. Sa ra kha ra. Sakhr. Sad ra kha ra. Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Dan beliau terkenal dengan panggilannya, kunyahnya Abu Hurairah. bapaknya kucing. Kenapa? Karena beliau mengurus kucing di Masjid Nabawi. Ya. Dan beliau ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak, catat ya, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Satu, idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Satu, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kalau bertemu maka saling mengucapkan salam. Ya. Saya beri contoh. Misalkan coba contohnya sekarang idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Khalastum sudah? Khalastum? Khalasna. Contoh sekarang Ustadz Amirul keluar dulu baru masuk. Keluar nanti masuk. Ya. Ya. Meskipun kita terlihat Ustadz Amirulnya terlihat kemudian masuk maka waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Meskipun begini, misalkan ini contoh ya, Rosihan sini ya, jalan, nah, kita kan ngobrol, assalamualaikum, nah, habis itu jalan. Nah ini di tengah kita ada apa? Ada tiang. Kemudian ketemu lagi, salam lagi, assalamualaikum. Paham? Walaupun terpisah sebentar dengan tiang, maka termasuk adab seorang muslim adalah dia harus mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam atas kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu maka hadirilah undangannya. Jika ia mengundangmu maka hadirilah undangannya. Ini undangan apa saja? Ya. Baik itu undangan makan, baik itu undangan pernikahan, baik itu undangan apa saja. Apabila diundang, maka diundang oleh seorang muslim, maka dia wajib untuk menghadiri undangannya. Ya, misalkan, hei, ke rumah saya ya, habis maghrib. Maka ketika ada undangan, kita sebagai seorang muslim apa kewajibannya? Mendatangi, menghadiri undangannya. Jika dia mengundangmu maka hadirilah undangannya. Yang ketiga, kan ada 6 hak muslim atas muslim, ada 6. Satu, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam atasnya. Yang kedua, jika ia mengundangmu maka hadirlah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Jika ia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Jika ia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Ya. Nah, contohnya, misalkan aflah lagi rindu sama bapaknya. Kemudian aflah meminta nasihat kepada Faris. Faris, aku rindu sama bapak. Kira-kira bagaimana ya? Maka Faris kemudian wajib memberikan nasihat. Kata Faris, kabur kamu sana. Maka ini tidak boleh. Ya. Jadi yang jelas, apabila seorang muslim minta nasihat, maka kita wajib apa? Memberikan nasihat. Ya. Tapi misalkan ada orang bilang, saya susah menghafal, bagaimana ya? Maka dia harus memberikan nasihat. Ya, siapa di sini yang susah menghafal? Nah, saya beri salah satu kunci biar mudah menghafal. Mau? Mau. Sebelum menghafal, perbanyak istighfar. Ya, sebelum menghafal, perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah kita sholat malam, siapa yang biasa mengimami sholat malam? Ustaz Amir. Ya, setelah kita sholat malam, kemudian menunggu azan subuh, maka perbanyak istighfar, agar nanti setelah sholat subuh kita menghafal Al-Qur'annya, terutama program tahfidznya, lancar. Ya. Nah, taib yang keempat. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika ia bersin, apa arti bersin? Itu bukan arti, itu bahasa Banjar. Baik. Jika ia bersin, maka kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitlah. Saya ulangi, jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitlah. Jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitlah. Apa arti tashmitlah? Tashmit yaitu misalkan saya bersin, hajis, kemudian saya ucapkan alhamdulillah, yang mendengarnya apa? Nah, ucapan yarhamukallah itulah yang disebut dengan tashmit. Ya, ucapan yarhamukallah itulah yang disebut dengan tashmit. Ya, tapi ini khusus, perhatikan, ini khusus bagi yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Adapun yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ditashmit. Ya, misalkan ada orang bersin, kemudian kita lama nunggu, mana alhamdulillahnya? Ya, atau boleh nggak kita tanya, alhamdulillahnya mana? Ya, kalau dalam hati boleh nggak bersin kemudian alhamdulillahnya dalam hati? Tidak boleh. Sunnahnya bersin maka mengucapkan alhamdulillah. Ada orang punya akal-akalan begini, ada orang bersin, hajis, kemudian dia yang mendengar diam aja. Ini enggak ada alhamdulillahnya. Dia tanya, "Hei, bagaimana kabarmu?" Kemudian yang bersin tadi menjawab, "Alhamdulillah." Baru setelah itu yang dengar yarhamukallah. Ya. Baik. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, "Wa idza marida fa'udhu." Jika ia sakit, maka jika ia sakit maka jenguklah. Ini adalah hak seorang muslim yang kelima, Nah, ketika menjenguk adalah mendoakan. Jangan menakut-nakuti. Contoh, misalkan kamu sakit apa? Saya sakit demam. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Teman saya setelah 3 hari demam langsung mati. Nah, ini tidak boleh. Ya, nanti kita akan belajar. Kalau seandainya kita menjenguk orang sakit, maka kita doakan. Salah satu doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nah, yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Jika ia mati, maka ikuti jenazahnya. Jika ia mati, maka ikuti jenazahnya. Apa yang dimaksud dengan mengikuti jenazah? Yang dimaksud dengan mengikuti jenazah adalah ya, menguburkannya, menyolatinya sampai dengan menguburkannya. Nah, dicatat itu. Yang dimaksud dengan mengikuti jenazah adalah menyolatinya sampai menguburkannya. Taib. Ahibbati habibakumullah, santri-santriku yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Perhatikan baik-baik, sekarang kita ulang dari pertama. Hak yang pertama apa tadi? Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Ingat penjelasan tentang salam. Tulis begitu, penjelasan tentang salam. Yang pertama, salam yang sangat dianjurkan adalah ketika masuk ke dalam rumah. Penjelasan tentang salam. Salam yang sangat dianjurkan adalah ketika masuk ke dalam rumah. Termasuk di dalamnya masuk asrama. Ya, Ustadz Amirul, Ustadz Gilang, Ustadz Sayyid nanti akan melihat siapa yang masuk asrama tanpa salam. Hati-hati ya, nanti diperingatkan oleh mereka. Jadi salam yang paling ditekankan saat masuk ke dalam rumah, termasuk di dalamnya kalau masuk kelas sudah izin keluar kemudian mau masuk lagi maka harus salam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah An-Nur ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam atas penghuninya. Ya. Termasuk di dalamnya, catat, termasuk di dalamnya mengucapkan salam jika masuk ke dalam tempat yang tidak ada orangnya. Mengucapkan salam jika masuk ke dalam tempat yang tidak ada orangnya. Ya, jadi rumah misalkan atau kelas, dia datang pertama kemudian tidak ada orangnya maka dia ucapkan salam. Ya, dalilnya surat An-Nur ayat 61. Dalilnya surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Jika kalian masuk ke dalam rumah-rumah, maka salamlah atas diri kalian sendiri. Nah, ini menunjukkan kalau kita masuk ke dalam ruangan yang tidak ada orangnya maka tetap salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Siapa yang disalami wajib menjawab salam. Atau begini tulisnya. Memberikan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Saya ulangi ya. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau saya sekarang katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Jadi hukumnya apa? Wajib. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 86. An-Nisa ayat 86. Baik. Kemudian perhatikan baik-baik. Itu yang keberapa sudah tentang salam? Tiga. Yang pertama apa? Salam yang sangat dianjurkan ketika masuk rumah. Yang kedua apa? Mengucapkan salam ketika masuk ke dalam tempat yang tidak ada orangnya. Yang ketiga, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau tidak menjawab salam berarti berdosa. Kalau berdosa berarti diancam siksa neraka. Hati-hati. Baik. Yang keempat, saling mengucapkan salam menumbuhkan rasa kasih sayang. Saling mengucapkan salam menumbuhkan rasa kasih sayang. Saling mengucapkan salam menumbuhkan rasa kasih sayang. Coba sekarang kita beri contoh. Siapa yang pernah berkelahi di sini? Antara siapa dengan siapa? Yang sekarang masih bermusuhan? Enggak ada? Ya, ayo, siapa yang pernah berantem? Huzaini sama Rosehan. Coba salaman sekarang. Assalamualaikum gitu. Di depan sama-sama. Ayo. Ayo. Ayo Rosehan naik. Berdiri. Huzaini. Ya, maju di depan. Ya. Ucapkan gimana? Nah, siapa lagi yang pernah? Mahathir sama siapa? Sama Rehan. Coba, ayo Mahathir. Ayo Mahathir. Duduk Rehan, duduk. Duduk, ya coba. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Satu lagi, siapa? Yang apa sampai marah banget. Rayyan sama? Coba. Coba berdiri. Ayo, Rayyan berdiri. Rayyan berdiri sama Rosehan. Kenapa Rosehan sering bertengkar? Ada. Baik, coba ucapkan. Salam dong, salam. Assalamualaikum. Belum jawab salamnya. Hah? Jawab yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nah, itu orang yang sering mengucapkan salam, ya, maka akan mendatangkan rasa kasih sayang. Tidak mudah bertengkar. Ya, tidak mudah bertengkar. Baik. Sekarang yang selanjutnya. Salam yang paling sempurna adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab, ditulis. Salam yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah? Salam yang paling sempurna adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang paling sempurna adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang paling sempurna adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Sudah semua? Jadi salam yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawaban yang paling sempurna adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang perhatikan. Perhatikan ya. Kalau ada ayat berbunyi begini. Surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum fahayyu bitahiyyatin minha fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya, jika kalian diucapkan salam, maka ucapkanlah salam dengan yang lebih baik atau semisal dengannya. Saya beri contoh. Saya ucapkan kepada santri-santri sekalian Assalamualaikum. Nah, itu adalah yang paling baik. Saya mengucapkan cuma sampai Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, harus lebih. Harus lebih. Kenapa? Karena ayatnya berbunyi begitu. Fasihah, dengarkan. Karena ayatnya berbunyi begitu. Jika kalian diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Jadi ketika saya mengucapkan Assalamualaikum, jawabannya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih baik. Ya, kalau salamnya cuma satu Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dua Assalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya harus tiga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ucap tiga, maka jawabannya bagaimana? Coba sekarang saya ucap tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan sama. Padahal ayatnya berbunyi apa? Wa idza hayyitum fahayyu bi wa idza hayyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha. Jika kalian ucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Kalau saya jawab saya ucapkan salam tiga, maka jawabannya berarti yang lebih baik semestinya apa? Empat. Maka boleh tambahannya wa alaikum, perhatikan. Siapa yang ber Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa tambahannya? Wa maghfiratuh. Coba saya sekarang salam jawab yang lebih baik ya. Terserah saya salamnya, jawabnya harus lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, satu, jawab dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ahsantum. Jazakallahu khairan. Takbir. Baik. Nah, selanjutnya masih tentang salam. ya, masih tentang salam. Dianjurkan mengucapkan salam ketika keluar dari majelis. Dianjurkan mengucapkan salam ketika keluar dari majelis atau ketika berpisah. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika keluar dari majelis atau ketika berpisah. Baik. Kemudian selanjutnya masih yang berkaitan dengan salam. Dianjurkan mengucapkan salam sambil berjabat tangan. Dianjurkan mengucapkan salam sambil berjabat tangan. Coba contoh, silakan kasih contoh antara Fidra dengan Bilal, dengan Oka aja deh. Coba ketemu assalamualaikum langsung jabat tangan. Coba contohnya, ayo berdiri. Ya, di sini di depan. Betulkan pecinya, Oka. Ya, coba ketemu. Kemudian jabat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, cukup. Berdiri dulu di sini. Nah, tulis lagi, nanti Fidra sama Oka menulis belakangan. Tulis lagi. Disunahkan untuk berpelukan. Jika saudaranya datang dari safar. Jika datang dari safar. Jika datang dari safar. Contoh. Saya beri contoh. Ustaz Amirul sini. Ini duduk dulu, sini duduk. Amirul, ini contoh bagaimana cara kalau ketemu kemudian cipika cipiki, ya. Ini namanya dalam bahasa Arab mu'anaqah. Apa namanya? Mu'anaqah. Nah, namanya apa? Namanya apa? Mu'anaqah. Mu'anaqah. Nah, pertama kali ketemu salam, habis itu jabat tangan, habis itu baru mu'anaqah. Ya, perhatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru begini. Nah. Paham? Ya? Paham? Paham enggak? Ya, coba sekarang Mahathir contohkan. Mahathir mau? Sama Rafa. Hah? Hah? Gani sama Rehan. Coba. Ayo maju. Gani sama Rehan. Contoh kayak saya tadi, kayak saya tadi. Ayo Gani. Ayo. Ayo Gani maju dulu. Nanti setelah ini baru azan. Gani sama Rehan. Saya tadi salam dulu, habis itu apa lagi? Jabat tangan, habis itu baru mu'anaqah. Ya, 1 2 3. Rehan yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Isma'u. Dengarkan baik-baik. Ini bukan sesuatu yang kotor, tapi memang begitu sunnahnya. Itu bagi siapa yang sudah kita lama enggak ketemu. Kawan lama. Misalkan nanti kan ada waktu liburan misalkan. Kemudian pulang ke sini enggak ketemu lama, maka mu'anaqah. Ya. Assalamualaikum, jabat tangan, mu'anaqah. Paham ya? Ini termasuk sunnah Rasul. Ya, cukup dulu, kita cukupkan kajian kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Ayo kita baca sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.